Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ijtima'ul Juyus al-Islamiyyah ala Harb al-Mu'attilah wal Jahmiyyah wa fil sahihain min sahihain min hadisi Abi Hurairah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وفي لفظ للمسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فحبوه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم يوضع له البغضاء في الأرض. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbalah. Qala al-musannif rahimahullah, berkata pengarang kitab kita Ijtima'ul Juyus al-Islamiyah, yaitu Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, ketika menjelaskan tentang dalil-dalil dari hadis Nabi SAW tentang Allah di atas dalam kitab Sahihain, maksudnya dalam Sahih Bukhari Muslim, dari hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Idza ahabballahu al-'abda," jika Allah mencintai seorang hamba, "nada Jibril," maka Allah akan memanggil Jibril. Ya, nada Jibril, "Inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu." Allah berkata, "Wahai Jibril, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia." "Fa yuhibbuhu ahlus sama." Maka Jibril pun menyuruh penduduk langit, bahwasanya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama. Kemudian penduduk langit pun mencintainya pula. Thumma yudha'u lahul qabul fil ard. Setelah itu, maka dia pun diterima manusia di bumi. Adapun wajah syahid di sini adalah inna Allah fayuhibbuhu ahlus sama. Sesungguhnya Allah jika mencintai hamba, dia akan menyuruh Jibril, dan Jibril di langit. "Ya Jibril, sungguhnya Allah mencintai si fulan, cintailah dia." Maka Jibril pun menyuruh penduduk langit, itu para malaikat-malaikatnya. Allah menyuruh mereka di langit, berarti Allah di atas langit. Maka malaikat-malaikat pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala buat dia diterima manusia di bumi, dimuliakan manusia di bumi. Dalam redaksi Imam Muslim, "Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, maka Allah akan menyuruh Jibril. Sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia wahai Jibril." Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril menyuruh di langit, berkata, "Jibril, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, cintailah dia." Maka penduduk langit pun mencintainya pula. Qala thumma yudha'u lahu al-qabul fil ard. Berkata Abu Hurairah, Rasulullah menyebutkan, kemudian setelah itu dia pun diterima manusia di bumi. Sebaliknya, jika Allah membenci, memurkai seorang hamba, dia akan menyeru Jibril. Maka Allah berkata, "Sesungguhnya aku membenci si fulan, maka bencilah dia." Maka Jibril pun membencinya. Kemudian Jibril menyeru di langit, "Sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah dia." Kemudian dia pun dibenci di permukaan bumi ini. Ya, hadis ini hadis yang begitu agung, menunjukkan sifat Allah, bahwasanya Allah bisa mencintai hamba-hambanya. Alangkah ya indahnya ketika hamba diseru Allah di langit kepada penduduk langit, wahai Jibril, aku mencintai si fulan di bumi sana. Serukan di langit. Maka Jibril pun menyuruh penduduk langit, wahai penduduk langit, Allah mencintai si fulan, cintailah dia. Seluruh penduduk langit pun mencintainya atas kecintaan Allah. Dan alangkah banyaknya jumlah penduduk langit. Langit itu berderit-derit ya, karena banyaknya penduduk langit dari malaikat-malaikat. Setiap sejengkal ada saja malaikat yang sedang ruku, sedang sujud. Semuanya mencintai orang ini karena Allah memerintahkan Jibril untuk mencintainya. Jibril memberitahukan kepada malaikat, Allah mencintai si fulan, malaikat pun mencintainya. Tatkala malaikat mencintai dia, Allah mencintainya di bumi, akhirnya makhluk pun, manusia pun mencintainya pula. Yudha'u lahul qabul fil ard. Allah buat dia kekal di bumi. Maksudnya Allah akan membuat dia dikenang manusia selalu, diterima oleh manusia, hati manusia menerimanya, membenarkan perkataannya. Sebaliknya jika Allah benci kepada seseorang, dia akan menyuruh Jibril, wahai fulan, aku benci dengan si fulan, wahai Jibril, aku benci dengan si fulan, bencilah kepadanya. Maka Jibril pun menyuruh di langit, sesungguhnya Allah membenci si fulan, bencilah kepadanya. Penduduk langit pun membencinya, maka di bumi pun dia dimurkai oleh manusia, dilaknat, disumpah serapah oleh manusia. Tak ada orang yang memuji Firaun, semuanya mengutuk Firaun. Tak ada orang yang memuji Qarun, tak ada orang yang memuja Haman. Ya, tak ada orang yang mencintai Abu Jahal, Abu Lahab, dan seterusnya. Kenapa? Karena Allah membenci mereka. Dikekalkanlah kebencian kepada mereka oleh Allah dalam hati-hati manusia. Ya, subhanallah. Hal ini mengajarkan kepada kita agar berupaya mencari kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah mencintainya. Bagaimana jalan mendapat cintaan Allah subhanahu wa ta'ala? Setelah mengerjakan hal-hal yang Allah wajibkan, al-fara'id, dan itulah yang paling Allah ridai, maka hendaklah kita berupaya mengerjakan apa-apa yang Allah sunnahkan. Kata Nabi, Allah berfirman, "Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah." Hambaku terus menerus berupaya dan mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan nawafil. Maksudnya yang sunnah, tambahan. Hatta uhibbahu. Hingga akhirnya aku pun mencintainya. Setelah fardhah, amalkanlah amalan sunnah, solat sunnah. Ya, sedekah sunnah setelah zakat, puasa sunnah setelah puasa Ramadan, infak sunnah setelah infak yang wajib atas apa-apa yang wajib dia beri nafkah. Itulah seterusnya jalan mendapatkan kecintaan Allah setelah selesai perkara-perkara yang fardu. Naam. Assalamualaikum ilaikum. Wa fi sahihi Muslimin من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أذلهم في ذلي يوم لا ذل إلا ذلي كمل وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال لطمت جارية لي فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال بلى ائتني بها قال فجئت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله قالت في السماء قال فمن أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة. Al-Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, yaqulullahu ta'ala yawmal qiyamah, pada hari kiamat Allah akan berkata, aynal mutahabbuna bijalali, manakah dahulu orang-orang yang mereka saling mencintai karena keagunganku, bukan karena dunia, bukan karena tendensi pribadi, tapi karena mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawma udhilluhum fi dhilli, hari ini akan aku naungi dia dengan naunganku. Maksud naunganku adalah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhilli. Pada hari tak ada naungan kecuali naunganku, maksudnya naungan arasyku. Ya. Dan dalam Sahih Muslim dari hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah menampar salah seorang budak wanitaku. Aku beritahukan ke Rasulullah, maka Rasulullah menganggap itu perkara yang begitu besar. Ya. Rasulullah menganggap itu merupakan kesalahan yang begitu besar, kekhilafan yang begitu besar, menampar budak. Ini menunjukkan betapa cintanya Rasulullah kepada manusia, orang-orang yang lemah, budak-budak. Ketika Muawiyah bin Hakam As-Sulami menampar budaknya, Rasulullah ketika itu ya memperingatkan Muawiyah yang dibuatnya adalah perbuatan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal budak-budak miliknya, dia beli dengan uangnya. Tapi ketika dia menampar budaknya, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan ini adalah kesalahan besar yang membuat Muawiyah khawatir, takut Allah tak mengampuninya. Maka dia berusaha agar Allah mengampuninya. Dalam riwayat lainnya, dia bertanya, apa kafarnya Rasulullah? Kata Nabi, kau menikahkan dia, barulah dapat kau ya menghilangkan apa yang telah kau lakukan kepada budak tersebut. Dalam riwayat ini, aku katakan, ya Rasulullah, afala u'atiquha? Apakah aku harus merdekakan dia untuk menambal kesalahanku ini? Ala bala, kata Nabi, ya, i'tini biha, bawa dia dahulu ke saya. Ala faji'tu biha Rasulullah, maka aku bawalah dia ke Rasulullah. Faqala laha, maka Rasul berkata kepadanya, aynallahu, Allah itu di mana? Ini pertanyaan Rasulullah. Sebagian orang membenci pertanyaan ini, tak menyukainya. Ya, menganggap ini adalah pertanyaan yang akan menggiring orang menyerupakan dengan makhluk. Jangan tanya-tanya di mana Allah. Padahal Nabi yang bertanya, aina Allah? Allah itu di mana? Maka berkatalah sang budak, fis sama, Allah itu di atas langit. Qala faman ana? Rasulullah bertanya kembali, siapa saya? Qalat anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Dia berikrar Allah di langit, dia berikrar Muhammad Rasulullah. Ini tanda-tanda keimanannya, keislamannya. Qala, berkata Rasulullah, a'tiqha, sekarang merdekakanlah dia. Fa innaha mu'minatun, sungguh dia benar-benar beriman. Nabi tidak ingkari perempuan ini mengatakan Allah di langit. Ya, tak diingkari Nabi. Tak akan mungkin perkara-perkara yang salah. Kalau salah, Nabi tak akan mungkin diam pada kesalahan. Bahkan Nabi mengatakan dia seorang perempuan yang mukmin, layak untuk dimerdekakan. Karena syarat budak itu dimerdekakan adalah setelah dia masuk Islam. Ya, fatahrir raqabatin mu'minah. Tidaklah memerdekakan budak yang telah beriman. Kalau dia belum beriman, dimerdekakan dia, dibebaskan dia, dia akan pulang ya kepada kampung halamannya, kembali memusuhi Islam, menyerang Islam, kaum muslimin. Maka ini menunjukkan Allah di langit. Dan ini riwayat Imam Muslim rahimahullah. Sebagian orang berupaya melemahkan hadis ini, subhanallah, menganggap ini keliru daripada Imam Muslim rahimahullah. Ya, tapi orang-orang yang tak benar. Naam. Wa fi sahih al-Bukhari an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kanat Zainab radhiyallahu anha تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق السبع سماوات. Dan dalil lainnya dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari, dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anha, dia berkata, adalah Zainab radhiyallahu anha senantiasa berbangga atas istri-istri Nabi lainnya. Nabi memiliki 11 orang istri yang menjadi ummatul mukminin. Dua meninggal ketika beliau masih hidup. Ketika beliau wafat, meninggalkan 9 istri. Istri si Nabi adalah Zainab bintu Jahshin. Dan Zainab adalah sepupu Nabi. Karena mamanya adalah merupakan tantinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umaymah bintu Abdul Muttalib. Menunjukkan dia Qurashi, Quraisy. Ya, menunjukkan dia adalah bangsawan Quraisy. Cucunya Abdul Muttalib. Orang-orang yang terpandang. Setelah Zainab bintu Jahshin diperintahkan Nabi menikah dengan mantan budak Nabi yang bernama Zaid bin Harithah, awalnya Zainab enggan karena dia merasa tak sekufu. Dia bangsawan sementara Zaid adalah orang biasa. Maka turun ayat, "Wa ma kana lil mu'minin wal mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyarah." Tak layak orang yang mengaku beriman baik laki-laki maupun perempuan jika telah ditentukan perkara dia memilih dan memilah mana yang dia suka. Ya. Maka dengan itu mau tak mau, suka tak suka, Zainab wajib menerima karena ini perintah nabinya dan perintah Allah. Maka menikahlah ya keduanya dan subhanallah. Berat. Ya. Bagi jiwa-jiwa yang memang tidak mau tunduk kepada ketetapan Allah dan Rasulnya, berat. Tapi Zainab demi mencari keridhaan Allah, mencari keridhaan Rasulullah, dia terima laki-laki yang tidak dia sukai. Allahu Akbar. Dan sungguh berat hidup berumah tangga dengan orang yang tidak disukai. Tapi karena Allah perintahkan dengan hikmah yang begitu dalam di balik segala perintah tersebut, dan dengan kesabaran Zainab berbuah kemuliaan. Mereka pun menikah, rumah tangga mereka tak berjalan dengan baik. Senantiasa antara keduanya merasa tak nyaman satu sama lain. Berkali-kali Zaid datang ke Nabi mengeluh, "Ya Rasulullah, saya tak mampu bersabar dengan Zainab." Kata Nabi, "Amsik 'alaika zawjaka wattaqillah." Tahankan, sabarlah. Ya, pegang istrimu, jangan kau ceraikan dia. Takutlah kepada Allah. Kata Allah, "Atukhfi fi nafsika ma Allah mubdihi." Engkau sembunyikan dalam dirimu apa yang Allah akan tampakkan kelak. Nabi telah diberitahukan Allah bahwasanya kelak Zaid pasti akan menceraikan istrinya. Allah telah beritahukan bahwasanya Nabi kelak pasti akan diperintahkan Allah menikahi Zainab. Begitu berat bagi Nabi karena ini merubah ke tradisi yang telah mengakar di masyarakat Arab. Dalam bangsa Arab, anak angkat itu bagikan anak kandung sehingga disebutkan ya nama yang mengangkatnya kepada dirinya. Karena itulah Zaid dipanggil Zaid bin Muhammad. Kemudian istri anak angkat itu haram dinikahi bagi masyarakat Arab. Bangsa Arab menganggap itu adalah perkara yang tabu sekali. Tabu sekali. Dan Nabi SAW begitu berat. Ya. Tapi karena perintah Allah Jalla wa'ala, Nabi harus terima. Karena itu Allah katakan, "Tukhfi fi nafsika ma Allah mubdih." Engkau sembunyikan dalam dirimu apa yang pasti Allah akan tampakkan. "Falamma qadha Zaidun minha wa tara zawajnakaha." Tatkala Zainab diceraikan oleh Zaid, tak mampu Zaid bersabar. Habis masa iddahnya, "Zawajnakaha." Kami menikahkan engkau dengannya. Ini yang menjadi kebanggaan Zainab. Setelah turun ayat ini, Rasulullah SAW langsung masuk menemui Zainab dan Zainab langsung menjadi istrinya. Siapa yang menikahkannya? Allah. Subhanallah. Tak ada yang mulia daripada menikah Zainab di perukuan bumi. Allah yang langsung menikahkan dia dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini membuat Zainab bangga kalau berkumpul dengan madu-madunya. Berkata Zainab, "Ya, zawwajakunna ahalikunna." Kalian itu semua yang menikahkan kan adalah wali-wali kalian, ayah-ayah kalian. "Wa zawwajani Allah." Adapun aku, yang menikahkan aku adalah Allah. "Min fauqi sab'i samawat." Dari atas langit ketujuh. Dalam hadis sahih Bukhari meriwayatkan. Hadis ini sahih. Dari atas langit ketujuh menunjukkan Allah di mana? di atas. Kata siapa? Kata Zainab. Ya, dan tak boleh ada perkataan yang salah kecuali pasti Allah akan ikatkan nabinya untuk diperbaiki. Ketika nabi tidak perbaiki, Allah tidak turunkan ayat menunjukkan perkataan ini benar, sesuai dengan banyak ayat, sesuai dengan hadis-hadis lainnya. Nah, wa fi sunan Abi Dawud min hadis Jabir bin Al-Mut'am qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jubair ibn Mut'im qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arabiyyun faqala ya Rasulullah nuhikatil anfus wa ja'al iyalu wa halakat al amwal istasqi lana rabbak fa inna nastashfi'u billahi 'alayka wa bika 'ala Allahi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah famazala yusabbihu hatta 'urifa dhalika fi wujuhi ashabihi. Faqala waihaka atadri ma Allah inna sya'nahu a'zamu min dhalik innahu la yustashfa'u bihi 'ala ahadin min khalqihi innahu la fawqa samawatihi 'ala arshihi wa innahu 'alayha la hakadha wa innahu la ya'ittu bihi la ati tarruhli biraqibi. Naam. Dalam Sunan Abu Dawud dari hadis Jubair bin Mut'im, dia berkata, pernah seorang laki-laki dari Arab Badui mendatangi Nabi SAW dan dia berkata, wahai Rasulullah, nahakatil anfus, banyak jiwa-jiwa yang telah mati karena kekeringan yang berkepanjangan. Nahakatil anfus, banyak yang telah mati. Ya, binatang-binatang ternak pada mati, tanaman-tanaman pada mati, wajah al-iyal, anak-anak pun sudah pada kelaparan, orang-orang di rumah kelaparan, wahalakatil amwal, harta-harta pun telah binasa. Ya. Kemudian istasqi lana rabbaka, mintalah kepada Allah, mintakanlah untuk kami kepada Tuhanmu Allah agar Allah mencurahkan kepada kami hujan. Istasqi maknanya mintakan hujan, lana untuk kami, rabbaka kepada Tuhan, mintakanlah untuk kami hujan kepada Tuhanmu. Fa inna nastashfi'u billahi 'alaika wa bika 'ala Allah. Sesungguhnya kami nastashfa'u billahi alaika. Ini perkara yang besar. Sesungguhnya kami meminta atas nama Allah, nastashfa'u billah, meminta dengan Allah syafaat alaika, untukmu. Ya, wa bika 'ala Allah, dan kami minta syafaat denganmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami meminta astashfi'u billah, dengan Allah alaika, syafaatnya untukmu. Ya, seolah-olah Allah itu menjadi perantara. Ya, agar dengan perantara Allah SWT, Nabi SAW memberikan syafaat. Dan ini perkara besar. Ya. Wabika Allah, kami pun berperantara denganmu, agar denganmu Allah SWT, ya, berikan syafaat, kabulkan apa yang kau minta. Jadi kata-kata yang pertama, nastashfi'u billahi 'alaik, perkataan berat. Kami berperantara dengan Allah untukmu, kepadamu, agar engkau berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala curahkan hujan. Maka ini perkataan besar. Tak boleh. Faqala Rasulullah, maka Rasul berkata, subhanallah, maha suci Allah daripada apa yang kau katakan. Bagaimana mungkin ada makhluk, ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan perantara untuk, ya, diterima apa yang ingin dilakukan oleh sang makhluk. Tak bisa. Yang bisa sebaliknya. Ya. Kita meminta perantara Nabi SAW dengan syafaatnya agar Allah Subhanahu wa taala kabulkan, ya, doa kita. Ini tidak, dibaliknya. Maka Nabi SAW mengatakan, Subhanallah, maha suci Allah, ini perkara besar. Subhanallah. Fama zala yusabbihu, dan dia terus, Nabi terus menerus bertasbih, mensucikan Allah daripada perkataan ini. Hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabi, sampai terlihat hal ini di wajah-wajah sahabatnya. Faqala, maka Rasul berkata kepada laki-laki tersebut, waihaka, celakalah engkau wahai fulan, atadri mallah, tahukah engkau Allah itu apa? Bagaimana mungkin dia dijadikan sebagai ya perantara minta kepada Muhammad SAW, ya, agar Muhammad minta kembali kepada Tuhannya. Inna sya'nahu a'zam min dalik, Allah begitu agung daripada apa yang kau sangkakan itu. Innahu la yustashfa bi ahadin min khalqi, tak layak Allah itu dijadikan sebagai perantara agar meminta dikabulkan hajat dari makhluk, tak boleh. Innahu la fawqa samawatihi al-'arsy, dia itu maha agung, dia di atas langit, di atas seluruh langitnya, di atas arasnya. Wa innahu 'alaihi la hakadha, sesungguhnya Allah di atas arasy seperti ini. Wa innahu la ya'tu bihi atitar rahli birrakibi, sesungguhnya berderit-derit aras sebagaimana berderit-deritnya pelana di atas tunggangannya. Ya, diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, Imam Bukhari dalam tarikhnya secara ringkas, Imam Darimi dan lain-lainnya, dari jalur Wahab bin Jarir dari ayahnya, dari Muhammad bin Ishaq, dari Ya'qub bin Utbah, dari Jubair bin Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari ayahnya, dari kakeknya, dan dalamnya ada laki-laki bernama Ibn Ishaq Mudallis, orang yang selalu melakukan tadlis, ya, walam yusarri bit tahdits, dan dia tidak menjelaskan bahwasanya dia benar-benar diberitakan dari orang sebelumnya, tapi hanya menyebutkan kata-kata an, ya. Dan dalam riwayat, dalam ilmu hadis, seseorang selalu melakukan tadlis jika dia tidak menjelaskan siapa yang menyampaikan kepadanya dengan kata-kata haddatsani, tapi dia hanya mengatakan an dari si fulan, hadisnya ditolak. Dan sana ada juga perawi bernama Jubair bin Muhammad bin Jubair fi hijalah, dia pun perawi yang tidak dikenal, perawi yang majhul, adalah perawi yang tak punya banyak riwayat kecuali satu atau dua saja, sehingga tak dikenal sebagai perawi hadis. Dan hadis ini takallama fihi al-Bazzar wa Baihaqi wa Adh-Dhahabi, diperbincangkan hadis ini oleh Imam Bazzar, Baihaqi dan Dhahabi dan lain-lain. Ada kata-kata yang aneh di penghujung hadis ini, itu ungkapan yang mengatakan sesungguhnya Allah di atas aras, aras itu berderit-derit sebagaimana berderit-deritnya, ya, pelana ketika ditunggangi seseorang. Ini perkataan yang diperbincangkan. Adapun selainnya, tidak ada masalah redaksinya, ya, karena kita meyakini Allah SWT sebagaimana kata Al-Imam Al-Auza'i, kami para tabi'in sepakat bi annallaha mustawin al-arsy, bersama yang di atas arsy-nya, ba'inun min khalqi, berpisah dengan makhluknya. Allah berpisah dengan makhluknya. Naam, kamil. Wa bi sunani Abi Dawud aidan wa musnad al-Imam Ahmad min hadis al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radhiyallahu anhu qala kuntu fil Bathha'i في إصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن. قالوا والمزن. قال والعنان. قالوا والعنان. قال هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات ثم فوق السماء سابعة بحر بين أسفله وعلاه مثل ما بين السماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم wa rukabihim mithlu ma baina sama'in ila sama'in thumma ala zuhurihim al-arsh baina asfalihi wa alahu mithlu ma baina sama'in ila sama'in thumma Allahu 'azza wa jal fawqa dhalik. Dalam Sunan Abu Daud juga disebutkan dalam Muslim Ahmad dari hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dia berkata, kuntu fil batha fi isabatin, aku pernah berada di tanah luas yang terbuka bersama Rasulullah SAW dan sebagian sahabat. Wa fihim Rasulullah, di tengah-tengah sahabat ada Rasulullah. Famarrat sahabatun, lewatlah ketika itu awan. Maka Nabi melihat kepada awan dan Nabi berkata, apa kalian namakan awan ini? Mereka mengatakan as-sahab. Awan dalam bahasa Arab memiliki banyak nama. Bisa as-sahab wal-muznu, bisa juga al-muznu minal muzni, ya. Awan yang bawa hujan namanya al-muznu. Qalu wal-muznu, ya. Mereka pun mengatakan, ya ya Rasul, namanya juga al-muznu, ya. Wal-inan atau wal-anan, qalu wal-anan, jadi namanya juga bisa dikatakan al-anan. Qal hal tadruna bu'da ma bainas sama'i wal ardh, tahukah kalian jarak antara langit dan bumi? Qalu la nadri, mereka berkata tidak tahu. Qala inna bu'da ma bainahuma imma wahidatun aw ithnatani aw thalathatun wa sab'una sana, ya, jarak antara langit dan bumi antara 1 atau 2 atau 3, antara 71 atau 72 atau 73 tahun, ya. Kata-kata 1, 2, 3 ini adalah merupakan keraguan pada perawi, apakah 71 Rasulullah sebutkan atau 72 atau 73. 73 tahun. Tsumma sama'u fawqa kadzalik, fawqaha kadzalik, antara langit satu dan langit kedua seperti itu pula. Hatta adda sab'a samawat, Nabi menghitung hingga langit ketujuh. Ya, 73 tahun, 73 tahun, 73 tahun. Tsumma fawqa as-sama'i sab'ati bahrun, di atas langit ketujuh itu ada lautan. Bain asfalihi wa alahu mithla ma baina sama'in ila sama'in, ya, antara permukaan lautan dan, ya, dasarnya adalah bagaikan jarak antar langit ke langit. Thumma fawqa dhalika thamaniyatu aw'al, ya, baina adlafihim wa rakbihim mithla ma baina sama'in ila sama'in. Kemudian atas itu ada, ya, malaikat-malaikat yang jarak antara, ya, ya, telinga mereka dan punggung mereka bagikan jarak antara langit ke langit. Tsumma 'ala dhurim 'ars, dan di atas lapan malaikat inilah 'ars. Baina asfalihi wa 'alahu mithla ma baina samain la sama, jarak antara, ya, atas 'ars dan bawahnya adalah jarak antara langit dan langit. Thumma Allahu Azza wa Jalla fawqa dhalik, di atas itulah Allah SWT. Hadis ini dikutip oleh Abu Dawud dan Abdullah bin Ahmad dalam kitab Zawaid Muslim Ahmad, Darimi dan lain-lainnya. Tapi semuanya dari jalur seorang perawi bernama Al-Walid bin Abi Thawr, dari Sammak, dari Abdullah bin Umairah, dari Ahnab bin Qais, dari Al-Abbas. Dan perawi yang bernama Al-Walid ini adalah mungkarul hadis. Dalam ilmu mustalah, mungkarul hadis adalah perawi yang lemah, meriwayatkan hadis bertentangan dengan para perawi-perawi, ya, yang terpercaya, yang thiqat. Dan mungkar hadis adalah hadis yang lemah. Maka hadis ini derajatnya lemah, karena bertentangan dengan riwayat-riwayat lainnya. Ya. Dalam riwayatnya dikatakan jarak antar langit dan bumi adalah 50 ribu tahun perjalanan atau 500 tahun perjalanan. Ya. Dan hadis ini adalah hadis yang diperbincangkan oleh Imam Bukhari, Tirmidzi dan lain-lainnya. Ya. Sebagian ulama mensahihkannya. Naam. zada Ahmadu wa laysa yakhfa alaihi syai'un min a'mali bani Adam. Dalam tambahan Imam Ahmad, walaupun Allah di atas aras, tidak ada yang tersembunyi baginya daripada amalan-amalan anak Adam. Ya. Demikianlah ikhwati fillah rahimakumullah, tentang riwayat-riwayat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas. Dan masih banyak insyaallah tabaraka taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Ya. Kita padakan sampai di sini. Ini ada pertanyaan kayaknya nih. Ada hadiah ya. Hadiah. Siapa yang mau hadiah? Ajwa dari Kota Madinah. Ya, siapa yang mau hadiah? Itu mau. Tayib. Siapakah perawi hadis? Ya. Yang mengeluarkan hadis. Ya. Aina Allah? Di mana Allah? Siapa perawinya? Hah? Dari sahabat Abu Hurairah. Ya, adapun yang mengeluarkannya? Muslim. Ah, dua untuk antum. Dua soal. Ada yang mau lagi? Tak ada yang mau. Sudah, tak ada yang mau. Itu mau. Ada yang mau lagi? Ada yang mau saya ambil. Ya. Siapa yang hafal hadis jariyah tadi dengan bahasa Arab? Perkataan Nabi tentang Allah di atas langit. Bagaimana pertanyaan Nabi SAW? Ya, atau saya tanya yang lain. Siapa sahabat yang menempelin budaknya tadi? Nah, Hakam, namanya Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Tak apalah, rezeki antum ini. Saya perbaiki aja. Ya, demikian ikhwati fillah rahimakumullah. Atas jawaban antum jazakumullah khairan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.